أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada manusia yang tidak faham tentang kedudukan mereka sebagai khalifah, ditipulah oleh syaitan itu. Sama tadi orang bersemedi itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, di muka bumi ini yang mengatur kadar udara, oksigen yang kita hirup, populasi manusia, populasi hewan-hewan, kadar panas, udara, api, air, segala macam, ini ada malaikat-malaikat. Teman-teman kalau membaca surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj, surah nomor 77 dan surah nomor 79, di situ disebutkan panjang lebar tentang tugas-tugas malaikat. Jadi yang urus lautan, urus gunung, urus tumbuh-tumbuhan, semua ini malaikat, makhluknya Allah. Rukun iman kita yang kedua, kita harus yakin mereka ada. Nah, kalau ada manusia datang ke gua-gua ini, minta-minta, panggil syaitan, panggil dewa, panggil penjaga gua atau apa saja, syaitan di sekitar situ tadinya takut sama manusia ini. Makanya orang kalau bersemedi, gak pernah kurang dari 3 hari, 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bertahun-tahun bersemedi. Baru syaitannya keluarin suara tuh. Dilihat orang ini kok bodoh benar, duduk gak makan, gak minum. Iya, kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat, perhatikan syaitan tipu dia. Disuruh makan kotorannya sendiri, disuruh minum darah, disuruh ini, lintas alam lain nih. Manusia tidak mungkin mau minum darah. Fitrahnya kita gak suka itu. Alam kita beda, kita gak boleh makan itu memang. Allah buat kita gak suka itu. Syaitan suka dengan bau-bau busuk, bau kotoran. Manusia gak suka. Syaitan suruh manusia ini ikuti dia, suruh bersemedi. Dan ini disebutkan teman-teman, sebab turunnya surah jin ini, karena ada orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka ini teman-teman kalau mau kalau lagi perjalanan bagi safar, kepala sukunya, kepala kafilah, kepala perjalanan itu kalau sudah istirahat di satu lembah, dia tiba-tiba keluar, dia ambil setengah bekal makanan, dia bawa ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini perkataan siapa? Perkataan kepala kafilah tadi. Maka Allah bongkar dalam Al-Quran, dalam surah jin, Allah katakan 18 ayat pertama diantaranya, fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu, semuanya makin mengerjai mereka. Makin jadi itu. Kalau ada satu kampung, misalnya kayak di Indonesia ini paling banyak seperti itu. Ada satu kampung lewat jembatan, tersebar berita. Itu di jembatan kalau bawa, kalau malam hari ada nenek-nenek tuh. Setan tunggangi itu isu. Kalau ada orang takut, makin jadi, makin kelihatan. Yang lihat hanya orang yang takut saja. Orang yang tidak takut tidak bakal lihat. Tidak bakal kelihatan.